Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, baik yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, Wonosobo, Cilacap, dan yang lainnya, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama insyaallah ta'ala akan mempelajari kitab Riyadhus Salihin, dan pada kesempatan malam hari ini kita masih pada penjelasan hadis ketiga dari kitab Riyadhus Salihin. Mudah-mudahan pada sekali atau dua kali pertemuan ke depan ini insyaallah ta'ala akan kita selesaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan yang lalu yaitu hadis ketiga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idzastun firtum fanfiru. Apal nggih? Ulang-ulang apal. Tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah setelah kemenangan kota Mekah. Yang tertinggal adalah jihad dan niat. Dan apabila kalian diminta untuk keluar berjihad, maka keluarlah. Pada kesempatan yang lalu telah kita pelajari tentang beberapa bentuk jihad yang syar'i, yang ternyata dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya jihad itu bukan hanya dengan perang mengangkat senjata saja. Akan tetapi jihad itu juga bisa dengan melawan hawa nafsu atau memaksa jiwa, yang disebut dengan mujahadatun nafas, jihad melawan jiwa kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah melawan syaitan, melawan bisikan-bisikan dan godaan-godaan syaitan, di mana syaitan itu melontarkan kepada Bani Adam dua penyakit. Syaitan melontarkan kepada Bani Adam dua penyakit, dan semua ini harus kita perangi. Apa penyakit yang pertama? Syubhat. Ya, syubhat itu kerancuan. Kerancuan dalam beragama. Sing bener dikira salah, sing salah dikira bener. Sik luput dadi bener, sing bener dadi luput. Ngaten niku. Niku namanya syubhat. Ya, merasa bahwasanya amal buruknya menjadi sebuah kebaikan. Dan sebaliknya, amal baik dia dianggap sebuah keburukan. Ini bahaya. Syubhat. Dan ini senjata pamungkas. Senjata pamungkasnya iblis. Ya. Senjata pamungkasnya iblis. sebagaimana disebutkan dalam athar. Kata bahwasanya athar, bahwasanya dalam athar tersebut disebutkan iblis berkata, ini perkataan iblis, ahlaktu ibna adam bidzunubi wal ma'asi, aku hancurkan bani Adam dengan dosa dan maksiat, fa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, aku hancurkan bani Adam, anak keturunan Adam, manusia, dengan dosa dan maksiat. Tapi kemudian mereka menghancurkan semua usahaku, yakni ketika orang itu sudah berbuat dosa, ketika orang itu sudah berbuat maksiat, maka kemudian mereka hancurkan semua usahaku, bila ilaha illallah wal istighfar, dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Bagaimana itu? Seorang mungkin digoda syaitan sampai dia murtad, keluar dari agama Islam. Tapi kemudian ketika itu dia bertobat dan kembali masuk ke dalam agama Islam dan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kembali dia dalam keadaan Islam. Maka dosa-dosa dia sebelum keislaman dia itu adalah apa? Hancur. Al-Islamu yahjubu maqablahu. Islam itu akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Demikian juga ketika seseorang misalnya terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan, entah itu dosa besar ataupun dosa kecil, ya, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memperbanyak istighfar dan dia memperbanyak taubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni orang-orang yang bertaubat dan memperbanyak istighfar. Waqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, berkata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan aku berkata kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun engkau kepada dia, Allah. Innahu kana ghaffara, Allah Maha Pengampun, maka diampunkan. Hancur usaha iblis, hancur. Falamma ra'aitu dzalika, maka tatkala syaitan itu melihat hal itu, basastu fihimul ahwa. Falamma ra'aitu dzalika basastu fihimul ahwa, maka ketika aku melihat hal itu, ya ini usahaku sia-sia. Kalau mereka berbuat salah taubat, mereka berbuat maksiat taubat, hancur, ya, hancur maksiatnya, hancur dosanya. Maka basastu fihimul ahwa, kata syaitan, kata iblis, maka aku sebarkan di tengah-tengah mereka hawa nafsu dan syubhat. Ahwa itu adalah hawa nafsu dan syubhat, ya, kerancuan dalam pemikiran. Fa'adnabu, maka hasilnya apa? Fa'adnabu walam yatubu, akhirnya mereka kembali terjerumus ke dalam perbuatan dosa, tapi kali ini tidak mau apa? Bertaubat. Kenapa? Li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, karena mereka mengira telah berbuat apa? Berbuat baik. Allah wong apik kon tobat. Yang kiye teh ngamal soleh, ya. Saya ini kan beramal soleh. Lah kok kon tobat? Sing tobat iki kok, ya. Ada orang ngamal soleh kok diaru-arui gitu, ya. Nah, demikianlah penyakit syubhat. Ini adalah penyakitnya atau senjatanya iblis nomor wahid, istilahnya begitu, ya. Senjata kelas kakapnya iblis. Makanya bahaya sekali. Nah, ini perlu kita jihad. Perlu kita jihad melawan iblis. Mujahadatu syayatin. Kita perangi itu asyayatin. Ya, di antaranya adalah dengan belajar supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga kita pelajari jihadul munafiqin, memerangi orang-orang munafiqin, ya, orang-orang munafik, orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Orang-orang yang bicara Islam, Islam, Islam, tapi hatinya bagaimana? Benjine ora ketulungan karo sing jenenge Islam, ya. Raine rai Islam ning atine kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang munafik, ya, orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik ini adalah pada hakikatnya orang kafir. Orang munafik ini pada hakikatnya orang kafir, tapi mereka menyembunyikan kekafirannya. Oleh sebab itu, balasannya di mana? Di keraknya neraka, di dasarnya neraka. Innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di keraknya, di dasarnya neraka. Jadi neraka itu bertingkat-tingkat. Tapi tingkatannya makin ke bawah makin apa? Makin dahsyat, makin keras azabnya. Orang-orang munafik itu berada di paling dasar. Bagaimana dalamnya neraka? Wih, dalam sekali. Dalam sekali. Sebagaimana pernah diterangkan dalam satu hadis ketika itu suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba terdengar suara menggelegar. Suara menggelegar. Keras sekali. It sami' anu sami'na naqidan minas sama'. Suara menggelegar dari alah langit. Wah, gitu. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian apa itu? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya itu adalah sebuah batu yang sejak 70 tahun yang lalu dijatuhkan dari tepinya api neraka. Dari mulutnya api neraka. Didorong masuk. 70 tahun baru sampai. Masya Allah. Padahal watune ya dudu krikil mestine ya. Watune watu gede banget, wong suaranya juga apa? Iya, bahan bakar api neraka hijarat. Hijarah. Jadi apa namanya? Waquduhan naru wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu waquduhan nasu wal hijarah, ya. Yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan api dan batu, ya, dan batu. Jadi batunya gede, dijatuhkan dari tempat yang tinggi, mestinya kecepatannya juga tinggi, ya. Semakin tinggi atau semakin berat batu, semakin berat kecepatan batu tersebut. Istilahnya kalau dalam dunia ini berlaku pula gaya apa? Gravitasi. Nek wonge saya gede, ya le tiba saya napa mak belum ngoten niku nggih. Ning nek wonge cilik ya krepek gitu ya. Nah, demikian. Maka semakin besar batu itu semakin cepat. Ini gede sekali. 70 tahun baru sampai, coba. Bayangkan kalau Nabi SAW saat itu umurnya 60 tahun ketika mendengar suara. Berarti batu itu dijatuhkan sejak kapan? 10 tahun sebelum kelahiran Kanjeng Nabi SAW. Dene krungu ming pisan tok, Ustaz. Lek keprungu dene ming pisan tok. Padahal watune kan tidak cuma satu. Itu kan kehendak Allah. Mau diperdengarkan, mau tidak. Ini diperdengarkan sekali oleh Allah, supaya apa? Supaya manusia tahu, neksa bendina krungu. Priya ya jajal. Ya medeni lah, raisa turu, raisa mantenan. Bola bali krungu watu apa? Jedus. Ya. Alhamdulillah, sebagaimana Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibukakan oleh Allah tentang apa yang terjadi di dalam kubur. Seandainya kita ini diperlihatkan sebagaimana diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini enggak akan bisa tidur, enggak akan tenang hidup kita. Ketika seorang itu diazab di dalam kubur, semua makhluk itu mendengar kecuali sakalan. Kecuali dua orang, yaitu manusia dan jin. Kalau kita mendengar, ndak bakal tenang hidup kita. Ya saben lewat kuburan krungu. Saben lewat maning krungu maning. Tanggane ketone apik mbasar dikubur jerit-jerit, ya. Bojone Masya Allah uripe srawunge apik banget. Mbasar dikubur jerit jerin-jerin, enggak akan tenang, timbul rasa malu dan yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan hal itu kepada kita. Tapi pernah ditampakkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan kepada kita. Ya sebagaimana ini, tibane ping pisan, ya anggar ping pirang-pirang ya hidup kita tidak akan tenang. Demikian. Fa'ala kulli hal, itulah orang-orang munafikin yang mereka itu akan disiksa di keraknya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita harus perangi. Ya, terutama yang berbahaya itu adalah pemikiran mereka. Pemikiran mereka. Kalau mereka merusak badan kita, badan kita ini dirusak, itu lebih ringan daripada pemikiran dan akidah kita yang dirusak. Lebih ringan. Ibaratnya awak diedel-edel, badan kita diedel-edel. Edel-edel itu bahasa Indonesianya apa, Mas Bobo? Dicapik-capik ya. Kalau badan kita dicapik-capik tapi hati tetap beriman, masuk surga atau enggak? Masuk surga. Tapi kalau badan kita utuh sementara hati kita yang dicapik-capik, enggak lagi menghargai Islam, tidak lagi beriman kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak lagi cinta kepada para sahabat, tidak lagi beriman kepada kitabullah, kira-kira masuk surga atau enggak itu? Itu su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi pilih mana? Badan selamat, atine rusak, nopo ati rusak, badane selamat? Badan selamat, atine rusak, kleru ya pertanyaannya ya. Badan rusak, ati selamat, nopo ati rusak, badan selamat? Milih lorone. Mesti milih lorone. Badan selamat, ati juga selamat. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin semuanya. Ya, dari fitnah yang menimpa, baik itu fitnah dalam jasad mereka, dalam harta mereka, dalam anak mereka, dan dalam agama mereka. Ya, jangan sampai terkadang kita sebagian itu, sebagian kaum muslimin, hartanya, jasadnya, ya, jiwanya itu ditimpa ujian. Tapi dia ingin berusaha menyelamatkan diri dari ujian dengan mengorbankan apa? Mengorbankan agama. Ya contoh gampang lah. Loro bertahun-tahun ora mari. Sakit bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Akhirnya kemana? Ke dukun. Itu kan berarti untuk menyelamatkan badan, tapi dia nyetorkan apa? Nyetorkan keimanan. Dia telah bermaksiat kepada Allah. Ini namanya musibah di atas musibah. Jangan sampai yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan badan kita, akidah kita, keluarga kita semuanya dari fitnah akhir zaman. Allahumma amin. Yang keempat, bapak-bapak dan ibu-ibu, adalah jihadul kufar, al-muharibin. Berjihad melawan orang-orang kafir, al-muharibin. Orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Alladzina yuharibunal muslimin wa yasudduna an dinillah, yang memerangi orang-orang kaum muslimin, orang-orang Islam, dan menghalangi kaum muslimin dari jalan Allah. Ya. Ini yang diperangi. Jadi orang-orang kufar itu memang bermacam-macam. Ada kafir yang namanya kafir harbi. Ya, kafir harbi, yaitu orang kafir yang memerangi orang Islam. Dan mereka ini ada yang terus terang, ada yang tidak terus terang. Ini terus terang menyatakan permusuhannya, ada yang tidak terus terang menyatakan permusuhannya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah kafir dhimmi. Siapa kafir dhimmi? Kafir dhimmi adalah orang kafir yang diberi kesempatan hidup di tengah-tengah penguasa kaum muslimin. Ya, hanya saja dia harus tunduk kepada aturan-aturan Islam. Dia tetap berpegang pada agamanya, tapi tunduk dengan cara membayar apa? Jizyah. Ya, dengan cara membayar jizyah. Inilah dengan adanya kafir dhimmi, inilah bukti bahwa tujuan jihad itu bukan hanya sekedar apa? Membunuh. Bukan memaksa kaum kufar untuk apa? Masuk Islam, bukan. Bukan itu jihad. Ini yang terkadang salah difahami. Jadi melebu Islam, nek raglem tak pateni kayak gitu. Itu enggak seperti itu jihad. Ya. Pokoknya namanya orang kafir lewat mati kan begitu. Sebagian orang begitu. Ya. Ya jangankan lihat orang kafir turis. Dulu awal-awal sebagian kaum muslimin, sebagian pemuda belajar, ya, begitu melihat orang Islam yang bukan kelompoknya, itu kadang apa? Panas. Ya, panas. Saya sendiri nuwun sewu ya, pernah apa? Mengalami fase-fase seperti itu. Ya, saya pernah mengalami fase-fase seperti itu. Ya, terutama kalau melihat orang-orang yang berkaitan dengan nuwun sewu ya, dulu ini ya, sekarang udah ndak, alhamdulillah begitu. Namanya juga fase ya, dulu salah nggone ngaji dadine ya napa salah itulah cara memahaminya juga salah, kerancuan dalam beragama. Jadi kalau melihat nuwun sewu aparat ya misalnya itu ketem-ketem sudah ya, apalagi nuwun sewu aparat yang kaitannya dengan keamanan wis gampange ngoten niku, wah sudah pokoknya. Alhamdulillah kita ini ngaji itu bukan untuk ya memvonis orang demikian dan demikian, tapi kita ini ngaji untuk menghilangkan apa? Kebodohan. Setelah itu mengajak orang-orang yang belum faham untuk ikut supaya apa? Faham. Jadi tujuan kita ngaji bukan hanya sekadar apa? Saya sudah ngaji. Oh, berarti kai. Bukan itu tujuan ngaji. Hanya untuk tunjuk, bukan. Tapi bagaimana? Kalau memang ada orang salah, datangi. Kalau memang salah. Ya, bukan hanya sekedar apa? Vonis, kemudian menjelek-jelekan. Bukan itu. Tujuan kita ngaji adalah untuk melembutkan hati. Supaya kita itu ingin saudara-saudara kita merasakan nikmatnya ilmu. Nikmatnya iman. Sehingga kalau kita ketemu orang lain yang mungkin belum ngaji, pikiran kita itu bukan pikiran tukang vonis, tapi pikiran kita adalah pikiran dokter. Seperti dokter yang melihat apa? Pasiennya. Iki silara apa ya? Tak tambani. Begitu. Tapi kalau orang itu ngaji hanya untuk main vonis, menyalahkan orang, begitu ketemu orang dilihat dari atas ke bawah, Allah wis rapada yekna. Itu begitu pikiran kita. Betul atau tidak? Nggih ngoten niku. Yang paling ngaji ning kene tengah kanan, tengah kiri. Sing teko berarti kancaku. Sing ra teka dudu kancaku. Kita jenenge dudu ngaji. Ngaji itu untuk melembutkan hati kita supaya persaudaraan kaum muslimin menjadi apa? Menjadi erat. Kalau ada orang belum mau ngaji, kita ketemu jadi, ya Allah, saya ingin dia itu merasakan apa yang saya rasakan. Lihat tuh Abu Hurairah. Begitu dia masuk Islam, usahanya bagaimana dia mendakwai ibunya. Enggak main vonis ibunya. Padahal ibunya kafir, musyrikah. Tiap hari didakwai sama Abu Hurairah. Supaya apa? Supaya ibunya merasakan nikmatnya Islam yang dirasakan oleh Abu Hurairah. Sampai nangis-nangis Abu Hurairah. Sehingga terakhir datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta apa? Minta doa. Ini pengalaman. Ini pengalaman. Ya. Artinya apa? Terkadang kita itu begitu ketemu orang langsung main vonis. Sudah ini bentuknya orang pada berarti dudu wis olah. Salam peora. Betul itu. Jadi kita kadang begitu dulu. Alhamdulillah kalau sekarang sudah tidak seperti itu, berarti alhamdulillah. Makanya Siapa saja yang sudah mulai belajar agama, tujuan kita adalah mengangkat kebodohan dari diri kita. Kemudian mengangkat kebodohan dari orang lain. Bukan memvonis orang lain. Ini patut untuk dicamkan. Ustaz, dari mana itu Ustaz? Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya salah satu tujuan atau tujuan dari talabul ilmi, kata beliau, al-ilmu la ya'diluhu syai', ilmu itu tidak akan bisa ditandingi oleh apapun. Mencari ilmu dan ilmu itu tidak bisa ditandingi apapun. Sebenarnya kalau kita bicara ilmu, masya Allah, ilmu itu ilmunya ya berharga, usaha mencarinya ya berharga, orang yang mencarinya ya berharga, nek entuk ya berharga, ngamalkan juga berharga. Tuh, masya Allah, itu ilmu. Ibaratnya mutiara, mutiarane ya berharga, lenggolete kesel kesel ya onergane, basar ketemu ya onergane, lengedol ya payu, larang. Bahasa Jawa terus ya, saya ulangi, mutiara itu berharga, barangnya berharga, nyarinya berharga, kalau dapat dijual lakunya mahal. Ya. Demikian pula ilmu, ilmu itu gak ada ruginya sama sekali. Ilmunya berharga, jalan mencari ilmu itu berharga, duduk mendengarkan mencari ilmu berharga, nak dapat ilmu juga berharga, kemudian kita menguasai ilmu itu jadi orang yang berharga, mengamalkan ilmu jadi berharga, mendakwahkannya juga berharga, luar biasa. Luar biasa. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai', ilmu itu tidak bisa terkalahkan apapun. Tapi in shohhat niyatuhu, kalau niatnya apa? Niatnya benar. Kalau niatnya benar, kata Imam Muhammad, kata para sahabatnya, teman-temannya, murid-muridnya Imam Muhammad, bagaimana cara berniat yang benar wahai Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan, an yanwiya raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Meniatkan ketika mencari ilmu, meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan diri orang lain. Nah itu. Ya coba kalau tidak ada niat seperti itu, melihat orang kemudian langsung main vonis, sudah ini. Bagaimana kapan kita akan mengangkat kebodohan dari dia? Kapan kita akan mengangkat kebodohan dengan ilmu kita dari orang lain? Kalau ketemu orang lain seperti apa? Musuh. Maka jadilah Anda seperti dokter. Ketika melihat orang yang belum mau belajar, belum kenal Islam dengan baik, Anda seperti dokter. Apa ada dokter yang mengatakan, Pak dokter, saya sakit jantung, apalah paling mesuk mati. Dokternya kayak gue? Enggak kan? Enggak. Paling, oh ya enggak apa-apa. Dulu saya juga pernah seperti jenengan, tapi sampai sekarang masih hidup toh, nggak tahu kalau besok saya mati. Kalau kulihat di apa, dihibur, dimotivasi biar seneng gitu ya, hati-hati apalagi ada berdepan sama orang penyakit jantung. Nah, fa'ala kulihal, yang jelas itulah ya, dalam melawan orang-orang munafikin, orang-orang kufar itu butuh yang namanya apa? Butuh yang namanya ilmu, ya, butuh yang namanya ilmu, ya, hati-hati. Nah, maka di sini orang-orang kafir dhimmi, ya, menunjukkan adanya kafir dhimmi, menunjukkan bahwasanya oh ternyata tujuan jihad itu bukan hanya sekedar maksa orang untuk masuk Islam, bunuh orang nek ra gelem masuk Islam, bukan itu. Nyatanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan jizyah buat apa? Kalau memang tujuan jihad hanya sekedar memaksa orang untuk masuk Islam, ngapain jizyah? Bunuh aja langsung. Nyatanya di beberapa negara yang dimenangkan oleh Islam, mereka dibiarkan dalam agama mereka. Asalkan mereka membayar jizyah. Gereja, tempat-tempat ibadah mereka tidak dirusak. Tidak dirusak. Biar mereka melakukan ibadah mereka. Tapi dengan syarat tunduk kepada Islam. Banyak seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Al-jihad, jihad itu bukan hanya sekedar apa tadi? Memaksa Islam, memaksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam, tapi untuk meninggikan kalimatullah. Ya, meninggikan kalimatullah, semuanya tunduk kepada Islam. Kalau enggak mau memeluk Islam, ya sudah, buktikan ketundukanmu dengan cara apa tadi? Membayar membayar jizyah, tunduk patuh pada aturan Islam. Taib. Ada yang ketiga adalah kafir mu'ahad. Ya, kafir mu'ahad. Pertama kafir harbi, kemudian kafir dhimmi, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah orang-orang kafir yang ada perjanjian dengan pihak atau negara-negara Islam. Ya. Jadi mereka adalah termasuk orang-orang yang memiliki perlindungan khusus atau orang-orang yang berhak untuk dilindungi dan tidak boleh diperangi. Nah, demikian juga yang keempat adalah musta'man, yang mendapat jaminan keamanan. Jadi terkadang orang kafir minta perlindungan. Yang seperti ini sudah tidak boleh ditumpahkan darahnya lagi. Ya. Ini orang yang minta jaminan keamanan. Ya. Sekalipun misalnya dalam kondisi peperangan, kemudian dia datang kepada pemerintah Islam dan mengatakan, saya mohon jaminan keamanan buat diri saya. Maka yang seperti ini sudah tidak boleh ditumpahkan darahnya lagi. Ya. Dan bahaya sekali kalau orang sengaja menumpahkan darah mu'ahad atau musta'aman, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bahas di depan. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang mu'ahad, orang yang memiliki perjanjian dengan pihak kaum muslimin atau pemerintah kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Ala kulli hal, inilah yang harus kita perangi, yaitu orang-orang kafir yang muharib yang memerangi kita. Ya, orang-orang kafir yang muharib yang memerangi kita. Adapun aturan-aturan tentang bagaimana hubungan kita dengan orang-orang kafir harbi, kemudian hubungan kita dengan orang-orang kafir dhimmi, hubungan orang kaum muslimin dengan kafir mu'ahad, itu pembahasannya panjang. Ya, di depan saya ada satu buku saja sudah membahas tentang bagaimana bermuamalah dengan orang kafir. Apa mau bahas kita bahas semalam ini atau bagaimana ini? Jadi jangan dianggap berhubungan dengan orang kafir itu sesuatu yang gampang. Nek kafir pokoknya pateni, enggak bisa ini. Baca dululah paling tidak fikih berhubungan dengan orang kafir, baru kita bisa bersikap dengan benar. Jadi ternyata enggak gampang. Enggak gampang untuk seperti itu. Fa'ala kulli hal, camkan baik-baik bahwasanya tidak sembarang orang kafir ya kita perangi, dan tidak sembarang orang kafir yang boleh kita perangi langsung kita main apa? Main tusuk, main bunuh, main bom dan yang lainnya, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu kaidah. Adapun masalah perincian masih banyak lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan selanjutnya, dan ini adalah pembahasan terakhir dari masalah jihad, adalah syarat-syarat jihad. Ya, syarat-syarat jihad. Di sini ada sekitar 10 syarat. Ya, 10 syarat. Akan saya sebutkan secara cepat. Yang pertama, syarat jihad apabila seorang ingin mengikuti jihad, yang pertama adalah salahun niyah, niat yang benar. Ya, niat yang benar. Apa itu niat yang benar? Niat yang benar dalam berjihad adalah mencari wajah Allah dan kehidupan akhirat. Mencari wajah Allah dan kehidupan akhirat. Bukan hanya sekedar apa? Membela kelompok. Bukan pula hanya sekedar apa? Supaya dipuji. Atau bukan pula supaya dikatakan apa? Pemberani dan yang lain-lain. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya. Beliau ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya anir rajuli tentang seseorang, yuqatilu syaja'atan, seorang yang ikut berperang tapi atas dasar keberanian. Ini karena memang senangnya apa? Senangnya gelut. Ono perang melu, senangnya rame-rame, syaja'ah. Dasare napa? Dasare niku wani, itu aja. Wa yuqatilu hamiyatan, atau seseorang dan seseorang yang berperang atas dasar membela kelompoknya. Wa yuqatilu riya'an, dan seseorang yang berperang karena riya. Ada tiga orang. Satu perang karena pemberani, yang kedua perang karena apa? Membela kelompok, yang ketiga perang karena riya, mencari perhatian manusia. Ayu dalika fi sabilillah, ya Rasulullah, mana di antara tiga ini yang fi sabilillah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah yang berada di jalan Allah. Itulah mujahid fi sabilillah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Maka seorang dalam berjihad niatnya harus benar. Ya, sebagaimana juga amalan-amalan agama yang lainnya. Ya, karena jihad itu adalah amalan agama, sebagaimana amalan-amalan agama yang lainnya, dia butuh niat yang benar dan butuh cara yang benar. Niate bener, nek carane mboten bener, salah. Seperti yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Yang kedua, perhatian atau memperhatikan maslahat dan mafsadat. Ya, memperhatikan maslahat dan mafsadat. Ini tugasnya waliul amr ini. Ketika akan menetapkan jihad, dia itu harus melihat mafsadatnya lebih besar ataukah maslahatnya yang lebih besar. Apakah dia akan ajak rakyatnya, bawahannya semua untuk berjihad ataukah tidak? Apakah justru ketika dia menetapkan adanya jihad, nanti malah musuh bisa menguasai negaranya? Nah, ini perlu pemikiran yang panjang. Jadi enggak gampang jadi pemimpin. Itu Palestina diserbu, kenapa Indonesia diam saja? Katanya. Loh, sekarang kalau Indonesia semua bergerak ke sana coba, terus kita ini bagaimana? Jadi enggak gampang. Taruh termasuk Saudi, berapa kali dikecam. Palestina diserbu, ini diserbu, ngapain Saudi diam saja? Coba Anda jadi Raja Saudi. Apa coba keputusan Anda? Gembor-gembor di mana? Di podium. Lihat, kaum muslimin dibantai. Ini dibantai, ini dibantai. Mana pemerintah-pemerintah Islam? Tegakkah kalian? Kenapa kalian berpangku tangan? Kenapa kalian berlenggang kanggung enak-enak saja sementara saudara kalian berlumuran darah dan yang lain-lain? Itu kan jenengan. Ya, coba kalau jenengan jadi pemimpin negara, agak ngerasake. Ngurusi bencana alam, ngurusi yang sana asap, ngurusi keluarganya, ya. Jadi jangan anggap itu sesuatu yang gampang, pertimbangan maslahat dan madarat. Kalau dikerahkan rakyatnya untuk berjihad misalnya, malah musuh akan masuk ataukah tidak misalnya. Ini adalah perlu dipertimbangkan. Jadi syarat yang kedua adalah masalah maslahat dan madarat. Yang ketiga, al-qudrah ala qitalil adu. Harus memiliki kemampuan untuk memerangi musuh. Ya, harus memiliki kemampuan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin mir ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Jadi kalau untuk perang itu harus ada persiapan. Ya, perang itu harus ada persiapan, enggak bisa sembarangan. Nah. Kemudian yang keempat adalah mura'atul uhud wal mawathiq. Diperhatikan ada enggak perjanjian? Ada enggak perjanjian dengan negara yang akan dia serang misalnya? Negara kafir yang akan dijihadi misalnya. Kalau memang ada, hati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Ya. Aufu bil uqud, yakni penuhilah janji-janji kalian. Janji dengan sesama muslim, janji dengan sesama hamba Allah, dan janji juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus diperhatikan, ada enggak perjanjian. Yang kelima, al-jihad yajibu an yakuna ma'a imam. Jihad itu dilakukan bersama imam, bersama pemimpin. Dalam hal ini adalah pemimpin negara. Enggak bisa suruntal-suruntul sakarepe dhewe. Ya. Misalnya di apalagi di satu wilayah Indonesia, ya. Ketika di sini ada kekacauan, maka di sini menyuruhkan itu jihad di sana. Ini bahaya. Bahaya yang seperti ini. Kayak misalnya kasus yang terakhir ini adalah apa? Di Irian itu Tolikara. Pembakaran. Nah, sebagian orang menyerukan jihad. Maka kita katakan, siapa Anda kok sampai mengatakan jihad? Tidak bisa semudah itu. Ya, menyerukan jihad, kemudian menghasung orang-orang untuk berangkat ke sana. Sekarang coba kalau sudah terkumpul orang, datang ke sana, mau menjihati siapa? Yang bakar apakah semua orang-orang yang di situ? Kan juga tidak toh. Makanya harus pertimbangannya luar biasa semacam ini. Enggak bisa asal cemlang, cemlong masalah jihad, enggak bisa. Dan ini terbukti masalah Tolikara itu banyak sekali yang, atau adalah ya, orang-orang yang kita ini mendengar dari dia fatwa untuk berjihad. Dan itu tidak benar sama sekali. Ya, tidak benar sama sekali. Kemudian yang keenam, istidhan waliyul amr. Izin dari waliul amr. Kalau misalnya ada kejadian di sini di mana? Irak. Atau mungkin di Suriah. Atau mungkin taruhlah dianggap itu adalah jihad. Dan waliul amr itu mengatakan itu jihad. Maka untuk pergi ke sana juga harus izin waliul amr. Beda dengan kalau jihad itu adalah jihadud difa. Jihad difa itu adalah jihad untuk mempertahankan diri. Itu enggak perlu izin. Kalau Anda diserang ya, dan memang harus mempertahankan diri, enggak perlu izin, langsung pertahankan diri. Termasuk nanti berkaitan dengan syarat yang ketujuh, yaitu istidhanul walidain, izin pada dua orang tua. Kalau orang tua membolehkan, berangkat. Orang tua dan waliul amr mengizinkan, berangkat, berangkat. Tapi kalau tidak, enggak usah kelendrat-kelendrut. Bikin paspor palsu, nama palsu, ya, kemudian harus umroh dulu, ya, kemudian setelah umroh baru. Ini enggak boleh yang semacam itu. Ini jihadnya enggak syar'i, kalaupun itu jihad. Ya, sembunyi-sembunyi lewat jalur yang enggak jelas, ini enggak boleh. Kalau enggak diizinkan, ya sudah, berarti gugur kewajibannya. Saya dosa, Ustaz. Enggak dosa, karena tidak diizinkan. Ya, nah, sama dengan ketika tidak diizinkan orang tua. Apa ya, kita kelindrat, kelindut begitu? Kan enggak, toh. Ya, anu, Bu, saya mau pergi kemana? Ke Jakarta. Oh iya, ya, cepat pulang. Ya paling 3 bulan, Bu. 3 bulan. Ke Jakarta, setelah itu ke bandara. Bener kan, enggak bohong, nah? Kemudian setelah itu mana? Terbang. Enggak boleh seperti ini. Kalau memang tidak diizinkan, enggak boleh. Ya. Maka hati-hati sebagai pemuda ini yang biasanya semangat-semangat. Ya. Ini ingat, istidhan. Minta izin orang tua dan minta izin pemerintah. Yang ke-8, jangan membunuh orang-orang yang tidak memerangi kita. Siapa mereka? Wanita, anak-anak kecil, orang-orang tua. Ini tidak boleh dibunuh. Ya, tidak boleh dibunuh. Dan dalilnya ada, tapi tidak saya sebutkan di sini. Nah. Kemudian yang ke-9, i'dadul uddah wa takhtit. Persiapan, perbekalan dan perencanaan yang matang. Jadi jihad itu tidak serampangan. Yang melakukan jihad itu adalah orang-orang yang cerdas. Tidak bisa serampangan. Harus orang-orang yang tahu rencana yang matang. Ya, sebagaimana kisah Hudzaifah ibnul Yaman ya. Hudzaifah ibnul Yaman itu seorang sahabat yang cerdas sekali. Ketika perang Khandaq, dalam kondisi kritis, kaum muslimin dikepung dari berbagai penjuru di kota Madinah. Maka saat itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sekian hari dikepung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pasukan dari arah yang tidak sangka-sangka, yaitu apa? Angin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sangat dingin sekali, malam gelap gulita, dingin. Dia mengutus Siapakah di antara kalian yang siap untuk saya utus mencari kabar musuh di seberang sana? Ini seberang Khandaq. Khandaq itu parit. Tidak ada yang tunjuk tangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Hudzaifah, kum, wahai Hudzaifah, bangun kamu." Maka Hudzaifah pun terpaksa apa? Bangkit. Dan dia pun berjalan menuju tempat musuh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat ini. Jangan kamu lakukan apa-apa sampai kamu datang kepadaku. Ya. Maka Hudzaifah pun sampai di sana, kemudian dia bertemu dengan orang-orang musyrikin saat itu. Kemudian saat itu Abu Sufyan mengatakan, "Saya akan bicara sesuatu, tolong periksa siapa orang-orang yang di sini." Coba nek jenengan sing lungguh teng mriku. Ketika akan ada pengecekan musuh, maka Hudzaifah dengan kecerdasannya dia langsung tangkap orang sebelahnya. "Siapa kamu?" gitu. Ya. Maka dia mengatakan, "Saya fulan-fulan." "Baiklah, kamu temanku," katanya. Selesai sudah. Kemudian dia mendengar Abu Sufyan bicara apa. Kalaupun dia mau, dia bisa memanah Abu Sufyan. Tapi dia tidak mau. Ingat pesannya siapa? Rasulullah SAW. Jadi butuh perencanaan. Butuh orang-orang yang cerdas. Adapun yang 10 yang terakhir. La jihada bi ghairi ilmin. Jadi syarat jihad yang terakhir. Ilmu mas. Ilmu. Jadi untuk berjihad itu butuh apa? Butuh ilmu tentang jihad. Sebagaimana ibadah yang lain juga butuh ilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan keluarga semuanya. Dan juga kaum muslimin dimanapun anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.